Kau Facebook adik sayang, caliaklah di baranda yo. Status merindu lembaran hatiku. Bukalah Facebook adik sayang, caliaklah di kronologinya. Lautan kasih puisi cinta. Adik mengirim pesan ke inbox denai, adik tulikan kato sayang. I love you, I love you. Senang, senang, yo senang, rasa jantung nan yo hati. Ketika adik mengatakan cinta, membagi kasih, mencurahkan sayang.